Walau semua hilang dariku, walau semua melupakanku, tak ku miliki apapun juga, sendiri jalani hidupku. Ku kan tetap bersyukur, ku kan tetap menyembah, selama ku memilikimu, ku miliki segalanya. Baru menuntun setiap langkah.